Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke 19 dari Syahrullahil Muharram 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 6 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, pada pertemuan yang terakhir kita walhamdulillah telah menyelesaikan pembacaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berisikan tentang pujian kepada ahlul Yaman, kepada penduduk negeri Yaman, yang merupakan sebuah riwayat yang datang dari sahabi al-jalil Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika Abu Mas'ud mengatakan, asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi nahwal Yaman. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisyaratkan tangan beliau menuju arah negeri Yaman. Faqal, seraya beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ala innal imana hahuna. Ketahuilah bahwa dari sinilah sumber keimanan. Yakni ke arah negeri Yaman, seperti isyarah yang ditunjukkan oleh tangan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innal qaswata wa ghiladhal qulubi fil faddadina 'inda usuli adnabil ibil. Dan sesungguhnya kekerasan hati, kakunya hati seorang hamba itu ada pada al-faddadin, pada penggembala unta. Haitsu yatlu'u qarna asy-syayatin atau asy-syaitan. Ketika dari arah situlah dua tanduk syaitan akan muncul. Tepatnya fi rabi'ata wa mudhar. Tepatnya yaitu tempat bermukimnya, tempat tinggalnya Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Dan telah kita jelaskan bahwa hadis ini ditafsir, dirinci oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang lain menjelaskan ra'sul kufri nahwal masyriq, bahwasanya sumber dari kekufuran itu adalah dari arah timur. Yang telah kita jelaskan dari ucapan al-imam al-qurtubi alaihi rahmatullah bahwa arah timur yang dimaksudkan dari mamlakah, dari Arabiyah as-Saudiyah, Najd ketika itu, yaitu arah timur yang saat ini bisa kita lihat di negeri Irak ataupun negeri Al-Iran. Pada malam hari ini bi'idnillahi ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh al-imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pernah bersabda, jaa ahlul Yaman hum araqtu afidatan al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jaa ahlul Yaman, telah datang ke tengah-tengah kalian. Yani ucapan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah para sahabat beliau, kaum muhajirin wal ansar. Jadi kaum muhajirin, begitu pula kaum ansar, semuanya merupakan al-mukhatabin dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam ini. Ja'a ahlul Yaman, telah datang para penduduk negeri Yaman ke tengah-tengah kalian. Hum, kemudian dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam sifat-sifat yang menunjukkan rekomendasi yang dimiliki oleh penduduk negeri Yaman pada saat itu, seperti apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antara rekomendasi, di antara pujian yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hum araqqu afidatan, bahwa penduduk negeri Yaman, orang-orang yang berasal dari negeri Yaman adalah araqqu afidatan, memiliki hati-hati yang lembut. Afidatan maknanya adalah al-qalbu, hati seorang hamba, hati seorang manusia, hati seorang muslim wa mu'min. Maka hati mereka ini penuh dengan kelembutan. Al-imanu yamanin, keimanan ada pada penduduk negeri Yaman. Wal-fikhu yamanin, begitu pula kefakihan dalam urusan-urusan agama ada pada penduduk negeri Yaman. Wal-hikmatu yamaniyatun, dan hikmah, cara berdakwah dengan cara yang baik, cara berdakwah dengan sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat sekitarnya, inilah yang dikenal dengan al-hikmah yamaniyah. Bahwa hikmah tersebut pun banyak dimiliki oleh mereka penduduk negeri Yaman. Ini hadis yang biiznillahi ta'ala ikhwati fillah ya ra'akumullah akan kita bahas secara terperinci dengan menukilkan ucapan a'immatus salaf dalam mensyarah hadis ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, secara umum dari hadis ini, sebagaimana yang telah disebutkan oleh a'immatus salaf, di antaranya adalah Al-Qadhi Iyad, begitu pula Al-Imam Al-Khattabi, begitu pula Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Asy-Syarah menjelaskan bahwasanya dalam bab ini, al-murad bi ahaditsil bab hum ahlul yamani haqiqatan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa dalam bab ini ada 2, 3, 4 beberapa hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah berkaitan dengan bab tafadduli ahli al-imani fi wa rujhani ahli al-yamani fi, bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat dan penduduk negeri Yamanlah yang memiliki tingkatan keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling tinggi. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa hadis-hadis ini semuanya memang mengarah ke penduduk negeri Yaman. Kenapa ini diucapkan oleh para imah? Kenapa hal ini diucapkan oleh para syurrahul hadis? Karena di sana terdapat sebahagian para ulama yang mentasrif, yang memberikan makna kedua dari hadis-hadis ini. Seperti hadis pertama yang sudah kita lewati pembahasannya, serta kita lewati pula penyebutan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Asyara biyadihi nahwal Yaman, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah negeri Yaman. Sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah Mekah wal Madinah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di kota Tabuk. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan sumber keimanan itu ke arah kanan dari kota Tabuk, yaitu Al-Makkah wal-Madinah. Ini sebahagian para ulama menyebutkan. Begitu pula hadis yang sedang kita bahas, hadis yang kedua ini, Ja'a ahlul Yaman. Sebahagian dari kalangan para ulama ada yang mentafsirkan, ada yang menjelaskan bahwa ahlul Yaman pada hadis ini yang dimaksud adalah kaum Ansar. Yang dimaksud adalah kaum Ansar, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Padahal Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan, padahal kaum Ansar termasuk para sahabat yang berada di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sabda ini disampaikan. Ja'a ahlul Yaman, telah datang penduduk negeri Yaman. Maka karena ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama, maka disebutkanlah bahwa al-muradu bi ahadithil bab hum ahlul Yamani haqiqatan, bahwasanya yang dimaksud dalam bab-bab ini, hadith-hadith yang di bawah bab ini yang disebutkan oleh An-Nawawi alaihi rahmatullah, semuanya yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penduduk negeri Yaman yang hakiki. Bukan yang dimaksud adalah kaum Ansar, bukan yang dimaksud adalah muhajirin, bukan yang dimaksud adalah orang-orang Najd dan yang seterusnya, tidak. Yang dimaksud benar-benar negeri Yaman, penduduk negeri Yaman. Dilanjutkan oleh para ulama, wa anna man fassarahum bighairihim faqad akhta, dan siapa yang mentafsirkan, siapa yang menjelaskan bahwa ahlul Yaman dalam hadis-hadis ini bukanlah penduduk negeri Yaman yang hakiki, arti yang dimaukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukanlah penduduk negeri Yaman, ini merupakan satu kesalahan. Yarudduhu ma sabaqa min al-adillati allati yarta'ila yartabu min ta'man ta'ammuliha atau man ta'ammalaha annaha la yumkinu ta'wiluha ala ghairi zahiriha. Karena pentafsiran, penjelasan sebahagian para ulama ini telah diklarifikasi oleh dalil-dalil yang jelas, nas-nas yang sharih. La yartabu man ta'ammalaha, enggak diragukan lagi bagi orang-orang yang melihat, menelaah bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah ta'wil, bukanlah sesuatu yang lain dari makna zahirnya, melainkan yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah penduduk negeri Yaman secara khusus. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sangat mungkin untuk mengucapkan keutamaan kaum Ansar dengan menyebutkan al-Ansar, menyebutkan keutamaan al-Muhajirun dengan menyebutkan lafaz al-Muhajirun secara sharih tanpa harus memberikan kias dalam permasalahan ini. Maka termasuk dalam pembahasan ini ikhwati fillah yara'akumullah adalah hadis yang ada di hadapan kita sekarang. Ja'a ahlul Yaman, telah datang penduduk negeri Yaman. Hum araqqu afidatan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang benar-benar bisa untuk mudah menerima al-haq. Hatinya itu lembut, hatinya itu tunduk. Ini salah satu dari rekomendasi yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, pujian yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk ahlul Yaman. Lafadhum araqqu afidatan dijelaskan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, al-mashhuru annal fu'ada huwal qalbu, yang masyhur, yang dikenal, yakni oleh para ulama ahli lughah, bahwasanya maksud dari al-fu'ad dalam hadis ini adalah al-qalbu. Jadi hati-hati mereka itu hati-hati yang tulus, hati-hati yang lembut, hati-hati yang tunduk, tidak suka untuk melakukan mujadalah, debat kusir dan yang semisalnya, mudah untuk menerima nasihat. Ini rekomendasi yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, atau afwan, Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah melanjutkan syarahnya beliau, fa'ala hadza yakunu karrara lafzal qalbi fir riwayati taliyati bilafdain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang berikutnya, yakni hadis yang berikutnya setelah hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ja'a ahlul Yaman, atau dalam lafaz yang lain, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Hum ad'afu quluban wa araqu afidatan. Jadi lafaz qalb disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, begitu pula afidatan diulangi lagi oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan dua lafaz yang berbeda tapi memiliki satu makna. Ini kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa huwa aula min takririhi bi lafdhin wahidin. Dan ketika diulangi langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ini justru menambah keutamaan yang ada dibandingkan hanya sekali saja disebutkan lafaz afidatan. Hum araqu afidatan. Dalam hadis ini hanya satu lafaz saja, tapi dalam riwayat yang berikutnya insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasannya pada waktunya, diulangi dua kali oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa amma wasfuha billini warriqati wadda'fi. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensifati hati-hati penduduk negeri Yaman itu dengan hati yang lembut, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tunduk, fama'nahu, maka maknanya adalah annaha dhatu khasyatin. Maknanya adalah hati dari penduduk negeri Yaman itu memiliki ketundukan yang luar biasa, khusyuk hati-hati mereka. Wastikanatin, hati-hati mereka adalah hati-hati yang tenang. Sari'atul istijabah, hati-hati mereka itu mudah untuk mengijabah, mudah untuk menjawab panggilan Allah, mudah untuk menjawab seruan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ta'assur bi qawari'it tadhkir, dan hati-hati mereka adalah hati-hati yang mudah untuk bisa tunduk dengan zikir, peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat. Mudah hatinya itu untuk rujuk kepada al-haq. Mudah hatinya itu untuk rujuk kepada orang-orang yang menasehatinya. Salimatun minal ghiladhi wasyiddati wal qaswati allati wasafa biha qulubul akharin. Begitu pula hati-hati penduduk negeri Yaman ini adalah hati-hati yang selamat dari amarah, hati-hati yang selamat dari kaku, rasa dendam, dan yang semisalnya, yang mana Allah Jalla wa'ala, begitu pula nabinya sallallahu alaihi wasallam telah mensifati sebahagian hati-hati yang dimiliki oleh hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala adalah demikian keadaannya. Karena tidak semua hamba Allah Jalla wa'ala disifati oleh Allah Azza wa Jal dengan hati-hati yang tunduk, hati-hati yang tulus, lemah, lembut. Tidak semua. Ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah sifati, yang nabinya alaihi salatu wassalam jelaskan bahwa hati-hati mereka adalah hati-hati yang kaku, keras, tidak mau menerima nasihat. Seperti hadis yang telah kita lewati, al-faddadin, para penggembala unta. Maka ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam menjelaskan lafaz hum araqu afidatan. Penduduk negeri Yaman adalah orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut, memiliki hati yang tunduk, yang telah mendapatkan pujian langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dalam lafaz yang kedua dari pujian kepada mereka penduduk negeri Yaman adalah al-imanu yamanin. Sebelumnya kita mengucapkan apa yang telah diucapkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, dalam makna araqu afidatan, yang kata beliau, wa kulluha raji'un ila diddil qiswati wal ghiladhi. Makna hati yang raqiq, hati yang lemah lembut, itu memiliki makna yang sangat banyak, memiliki makna yang sangat luas. Yang makna-makna tersebut itu kembali kepada satu titik, yaitu diddil qaswati wal ghilab, lawan daripada kerasnya hati, lawan daripada kakunya hati, lawan daripada kesombongan yang dimiliki oleh seorang. Ini maknanya afidah yang raqiqah, qulub yang raqiqah, hati yang benar-benar lembut, hati yang benar-benar khusyuk, tunduk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal imanu atau al imanu yamanin mubtada khabar. Al imanu yamanin. Al Qadhi Iyad alaihi rahmatullah menyebutkan makna dari lafaz al imanu yamanin, ay mu'zamu ahlihi yamanun wal qa'imuna bihi yamanun wan nasiruna lahu. Maksud dari al-imanu yamanin, keimanan itu ada pada penduduk negeri Yaman, ay mu'zamu ahlihi yamanun, bahwa mayoritas jumhur dari penduduk negeri Yaman, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang menegakkan hak-hak Allahu Jalla wa'ala, kewajiban-kewajiban mereka sebagai hamba Allahu Jalla wa'ala. Wan nasiruna lahu, mereka pun mayoritas dari penduduk negeri Yaman tersebut adalah orang-orang yang nasirun, benar-benar rela untuk mengorbankan jiwa raganya menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menolong nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna dari al-imanu yamanin. Kalau dari sisi bahasa, ikhwati fillah ya ra'akumullah, terkhusus ayuhat talabah, at-takhasus atau tarbiyatul muallimin, ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauhari alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Jauhari alaihi rahmatullah menyebutkan al-yamanu biladun lil-arab, bahwasanya negeri Yaman ini merupakan salah satu negara yang berada di Teluk Arab. Wan nisbatu ilaiha yamaniyun, dan hukum asalnya ketika kita menisbahkan seorang mukmin, seorang muslim penduduk negeri Yaman, maka kita akan menyebutkan yamani tanpa adanya alif, yamaniyun, ya mim nun kemudian ya yamani wa yamanin. Adapun apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan adanya alif setelah mim yaman, kata Al-Jauhari alaihi rahmatullah, alim min ulama'i ahli lughah, mukhaffafatan wa yamanin mukhaffafatan. Wal alifu iwadun min ya'in nasab. Wal alifu iwadun min ya'in nasab, fala yajtama'an. Maka yang namanya alif setelah mim kemudian ya'un nasab itu tidak akan bisa bersatu, sehingga disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah adanya mim disambung dengan alif, maka ya'un nasab di akhir kalimat ini, di akhir kata ini setelah nun yamaniyun, maka terhapus. Wal imanu yamanin mubtada khabar. Maka ini adalah sebuah faedah lugawiyah yang sangat luar biasa dari Al-Imam Al-Jauhari alaihi rahmatullah. Maka dari sini apa yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rekomendasi yang kedua, pujian yang kedua, bahwasanya penduduk negeri Yaman adalah orang-orang yang beriman, Kalau tidak seluruhnya, seperti apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, mu'zamu ahlihi, bahwasanya mayoritas dari penduduk negeri Yaman adalah orang-orang yang cepat untuk mengijabah, menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, seruan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berislam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wal fiqhu yamanin. Yamanin sama seperti apa yang disebutkan oleh Al-Jauhari tadi, mukhaffafatan. Wal fiqhu yamanin. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wal fiqhu huna, yang dimaksudkan dengan fiqih dalam hadis ini adalah ibaratun anil fahmi fid din, adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka penduduk negeri Yaman orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham dalam urusan agama mereka. Maka rekomendasi yang ketiga, setelah orang-orang Yaman disebut sebagai penduduk yang lemah lembut hatinya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan, kemudian dilanjutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk negeri Yaman adalah orang-orang yang memiliki al-fiqhu, pemahaman dalam urusan agama mereka. Tidak cukup sampai di situ, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Athir alaihi rahmatullah bahwasanya al-fiqhu fil asli, hukum asal dari lafadz fikih ini adalah al-fahmu, satu pemahaman, washtiqaquhu min asyaqqi wal fathhi, dan ini bisa dalam kaidah bahasa Arab bisa dijadikan sebagai ishtiqaq dari syaqqi wal fathhi. Diberikan contoh oleh beliau, yuqal faqihar rajulu bil kasri yafqahu fikhan idza fahima wa alima. Faqiha dengan al kasrah, faqiha ar rajulu dengan kasrahnya al qaf, yafqahu fikhan. Kapan seorang disebut sebagai seorang yang memiliki fikhan tadi, idza fahima wa alima, apabila dia memahami satu permasalahan dan mengetahui permasalahan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wafaquha, adapun dengan dhammahnya qaf, yafquhu idza sar faqihan aliman. Jadi dengan kasrahnya berbeda, dengan dhammahnya pun berbeda. Kalau dengan dhammahnya, maka yang dimaksud adalah seorang yang faqih, yafquh, kemudian aliman. Waqad ja'alahu al-urfu khassan bi'ilmi syari'ah wa takhsisan bi'ilmi al-furu'i minha. Dan sebahagian dari adat kebiasaan satu daerah menjadikan ucapan faqih ini, khususnya dengan sesuatu yang ma'ruf di tengah-tengah para ulama, al-faqih dengan jama' al-fuqaha, ini biasanya dipakai khusus bi'ilmi syariah, untuk orang-orang yang memahami ilmu syariat Allah Jalla wa'ala. Lebih khusus lagi, wa takhsisan bi'ilmi al-furu'i minha. Lebih khusus lagi adalah cabang dari ilmu syariat tersebut, yaitu ilmu fiqih. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dalam pujian beliau kepada ahlul Yaman adalah secara umum, wal fiqhu yamanin, dan kefakihan, pemahaman dalam urusan agama ada pada penduduk negeri Yaman. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pujian yang keempat dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal hikmatu yamaniyatun, wal hikmatu yamaniyatun, dan sikap hikmah juga ada pada mereka penduduk negeri Yaman. Al-Qadi Iyad alaihi rahmatullah mengatakan, al-hikmatu indal Arab, makna dari hikmah di sisi bangsa Arab secara khusus adalah ma mana'a minal jahli. Ini makna asalnya dari al-hikmah. Ay ma mana'a minal jahli. Al-hikmah adalah sesuatu yang bisa mencegah seseorang dari kejahilan. Sesuatu yang bisa mencegah seseorang dari kejahilannya. Wal hakimu man mana'ahu aqluhu wa hilmahu minal jahli. Wal hakim, adapun seorang yang hakim adalah man mana'ahu aqluhu wa hilmuhu. Seorang yang akal dan sikap hilmnya, akalnya dia, logika berpikirnya dia, itu mencegah dia dari kejahilan. Artinya apa? Artinya seorang yang hakim ini tidak akan berbuat bodoh. Seorang yang hakim tidak akan mudah untuk terjerumus pada sebuah kesalahan besar. Seorang yang hakim adalah orang-orang yang bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan muru'ah, menjatuhkan muru'ah yang dia miliki. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad ini dihikayatkan oleh Al-Imam Ibnu Arafah, yang mana ini menunjukkan kepada kita rekomendasi keempat yang disampaikan kepada Ahlul Yaman dari Nabi SAW, bukan hanya keadaan batin mereka saja. Jadi tadi sudah disebutkan oleh beliau SAW empat rekomendasi. Kalau kita lihat secara seksama, maka dua rekomendasi awal itu berkaitan dengan al-batiniyah, keadaan batin mereka. Tapi dua yang terakhir itu berkaitan dengan al-zahiriyah, zahirnya mereka. Ketika Nabi SAW menyebutkan pada rekomendasi yang pertama, ja'a ahlul Yaman, penduduk Yaman akan datang di tengah-tengah kalian. Hum araqu afidatan wal imanu yamanin, atau al-imanu yamanin. Yang pertama dan kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang tunduk, cepat untuk mendengarkan nasihat, menjawab seruan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini bagian dari batin mereka. Begitu pula yang kedua, al-imanu yamanin, bahwa hati-hati mereka dipenuhi dengan keimanan. Mereka orang yang yakin dengan Allah Jalla wa'ala, orang yang yakin dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang yakin dengan syurga Allah Jalla wa'ala, orang yang yakin dengan an-nar dan yang seterusnya. Ini bawatin mereka. Kemudian dua yang terakhir yang disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, al-fikhu atau wal-fikhu yamanin wal-hikmatu yamaniyatun. Ini berkaitan dengan al-zawahir, bahwa mereka adalah secara zahirnya orang-orang yang faqih dalam urusan-urusan agamanya, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap hikmah. Sehingga dari empat pujian, empat rekomendasi ini, ikhwati fillah yara'akumullah, menggabungkan antara al-bawatin wal-zawahir, pujian batiniyah dan zahiriyah ke arah penduduk negeri Yaman. Maka inilah keutamaan yang dimiliki oleh penduduk negeri Yaman yang disebutkan dalam riwayat ini. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dengan sanad beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimitslihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini dengan redaksi yang sama. Kemudian pada hadis yang berikutnya, Imam Muslim alaihi rahmatullah menjelaskan bisanadihi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ataakum ahlul Yaman, dengan lafaz yang sedikit berbeda satu maknanya, jaa ahlul Yaman, ataakum ahlul Yaman. Ini lebih jelas lagi bahwa yang dijadikan sebagai al-mukhatabin adalah al-ansar wal-muhajirin. Atakum, akan datang kepada kalian, penduduk negeri Yaman. Tadi lafaz hadis yang pertama, redaksi yang pertama yang kita bahas, ja'a ahlul Yaman, tanpa ada lafaz kum, tanpa ada ditujukan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Tapi ini jelas, atakum ahlul Yaman. Maka ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa sebahagian para ulama yang mentakwil hadis ini, bahwa ini dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-ansar, bahwa ini dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah ahlu Makkah wal Madinah dan yang seterusnya, ini adalah sebuah al-khata', sebuah kesalahan sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi, al-Khattabi, al-Qadhi Iyad dan para ulama asy-syurah yang lainnya. Atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kalian penduduk negeri Yaman, hum ad'afu quluban, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lemah lembut, araqu afidatan, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang tunduk, al-fiqhu yamanin, kefakihan ada di sisi mereka, wal hikmatu yamaniyatun, begitu pula sikap hikmah ada pada penduduk negeri Yaman tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, dari redaksi yang kedua ini yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, faedah yang bisa kita ambil adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan rekomendasi kepada ahlul Yaman, kepada penduduk negeri Yaman, tidak hanya sekali, tidak hanya satu dua majlis, akan tapi disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada majlis yang berbeda. Ini sebuah faedah yang telah disebutkan oleh para ulama. Ada lagi sebahagian para ulama yang menyebutkan bahwa ini satu majlisnya sebenarnya yang di kota Tabuk tersebut, akan tetapi memiliki redaksi yang berbeda-beda. Karena apa? Karena perawinya masing-masing. Yang satu memahami bahwa Nabi SAW mengatakan ja'a ahlul Yaman, yang satu lagi perawinya mendengarkan atau memahami bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan atakum ahlul Yaman. Al-muhim, dari khilaf perselisihan yang ada di tengah-tengah para perawi menunjukkan kepada kita bahwa ahlul Yaman di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahum mansilatun khassah. Mereka adalah orang-orang penduduk negeri yang memiliki kedudukan mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga anggaplah dalam satu majlis disebutkan keutamaan, paling tidaknya ada 4 pujian kepada mereka. Belum lagi apabila kita mengambil pendapat sebahagian para ulama yang ini diulangi dalam beberapa majlis yang lain. Ada Nabi alaihi salatu wasallam di kota Tabuk memberikan keutamaannya atau pujiannya, rekomendasinya kepada penduduk negeri Yaman. Ada lagi di kesempatan yang lain di selain kota Tabuk juga memberikan rekomendasi dan pujian yang kepada penduduk negeri Yaman. Maka ini semua menunjukkan bahwa ahlul Yaman di sisi Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Mungkin ada sebahagian yang bertanya, lantas bagaimana al-muhajirun wal ansar, atau mungkin sebahagian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum yang tidak ada memiliki darah Arab, seperti misalkan Bilal, seorang budak hamba sahaya, apakah tidak memiliki keutamaan ini? Maka jawabannya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum secara umum pasti dan pasti akan menjadi ahlul jannah. Dan dengan keutamaan ini saja kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwa penduduk atau ashabu Rasulillah atau sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum adalah orang-orang yang juga memiliki manzilatun khassah, kedudukan yang mulia, kedudukan yang khusus di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa terkecuali. Akan tapi kenapa penduduk negeri Yaman diberikan kekhususan, diberikan kemuliaan ini? Maka jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk negeri Yaman dengan 4 pujian yang langsung disampaikan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sehingga kita tidak perlu bertanya kenapa, kenapa, dan kenapa. Yang kita wajib untuk mengatakan adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat dari apa yang telah disabdakan, telah diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala kepada sang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari hadis-hadis ini apa yang kita bisa ambil sebagai sebuah pelajaran adalah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala bisa diberikan kepada siapapun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bi'idnillahi ta'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit banting setir, kita akan sedikit berlawanan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, karena hadis yang berikutnya yang juga datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang sumber kekufuran yang berasal dari arah timur. Jadi malam ini kita membahas tentang fadail ahli Yaman, keutamaan-keutamaan penduduk negeri Yaman, pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat banyak kepada mereka. Kemudian pada bi'idznillahi ta'ala, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang satu tempat, satu daerah, satu negeri yang mendapatkan wal'iyadzu billah celaan demi celaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya insyaallah taala, pembahasan tersebut, sumber kekufuran yang berasal dari arah timur, Irak dan Iran, insyaallah taala akan kita bahas lebih terperinci pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.